وصل وسلم على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سبحانه panjatkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang tengah yang telah banyak memberikan kita limpah kurnia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita, memudahkan kita untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala amalan-amalan kita adalah amalan-amalan yang salihah, dan niat-niat kita adalah niat-niat yang ikhlas. Dan pada malam ini seperti biasa kita akan membuka kitab Sahih Muslim, masih lagi dalam Kitabul Iman. Saya kira dah lebih setengah tahun ya. Ada lebih ya ataupun kurang lah. Kita membicarakan hadis-hadis di dalam Kitabul Iman, dan ini menunjukkan perhatian yang diberikan oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama hadis di dalam pembahasan yang penting, iaitu pembahasan iman. Ini dia. Ah, tak dia. Tapi 2 Mac 2024. Tak lah. Anda telahkan. Oh, kita selang sendiri ya. Oh, dah itu dah lebih. Baik. Jadi kita belum lagi habis. Belum lagi ya. Belum setengah. Mungkin dah sampai separuh. Separuh jalan daripada Kitabul Iman, bukan daripada Kitab Sahih Muslim. Jadi bukanlah iman itu yang kita faham ataupun teramai daripada umat Islam yang faham berkenaan dengan rukun-rukun iman saja yang 6. Beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, pada malaikat, pada rasul-rasul, kitabnya, qada dan qadar. Ia lebih daripada itu. Ia lebih daripada itu. Sehingga kan bagaimana iman tu masuk dan bagaimana iman tu berkurangan dan bagaimana iman tu hilang dan bagaimana orang itu takut hilangnya iman mereka, bagaimana was-was dalam iman, dan begitu juga berkenaan dengan keimanan seseorang itu apabila mereka takut, yang kita telah sebutkan minggu lepas, 2 minggu lepas, di mana Rasulullah SAW khawatirkan atas umat ini kerana akan datang satu ketika yang mereka akan difitnah, ya, dan mereka itu tidaklah berkurang sangat bilangan mereka, tapi mereka berjumlah yang agak banyak, tetapi mereka akan ditipu fitnah dan ditipu ketakutan sehingga tak seseorang lelaki itu solat sendirian kerana ketakutan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan hadis berikutnya yang diberikan titlenya oleh Imam Nawawi, iaitu bab ta'alluf qalbi man yukhafu ala imanihi lidha'fihi. Bab menjinakkan hati seseorang yang dikhawatiri atas imannya kerana kelemahannya. Wa nahyi 'anil qati' bil iman min ghairi dalilin qati', dan melarang daripada berkata secara putus, secara pasti akan tentang keimanan seseorang dengan tanpa dalil yang qati', yang pasti, yang putus. Jadi akan diriwayatkan di dalam bab ini hadis yang membawa riwayat tentang menjinakkan hati orang yang lemah imannya. Orang yang dikhawatiri tentang imannya kerana imannya lemah, dan melarang daripada mengatakan seseorang itu beriman dengan tanpa bukti yang pasti. Kemudian Imam Muslim berkata, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Amir bin Sa'd an abihi qal qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman faqultu ya Rasulullah a'ti fulanan fa innahu mu'min faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أو مسلم أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم ثم قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. Yang maksudnya dengan sanadnya daripada Sa'ad Ibn Abi Waqqas An Amir Ibn Sa'ad Ibn Abi Waqqas An Abihi, artinya daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, daripada bapanya. Jadi yang meriwayatkan hadis ini siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Qal, dia berkata, Rasulullah SAW pada suatu hari telah membagi-bagikan harta. Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kau berikanlah harta, sebagian harta ini kepada fulan. Kenapa? Fa innahu mu'min, kerana sesungguhnya dia beriman. Faqala Nabi SAW, aw muslim, ataupun dia muslim. Kemudian aku berkata demikian tiga kali. Aku kata lagi lah, maknanya apa? Ya Rasulullah, kasih pada dia, dia mukmin ke muslim? Haa, macam itu. Kasih pada dia, dia mukmin, dia muslim ke dia muslim? Haa, macam tu. Wa yuraddiduha alayya salasan. Artinya Nabi SAW dengar cakap sahabatnya ataupun tidak? Tidak dengar. Thumma qal, kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, innila u'tiyar rajula, sesungguhnya aku memberikan seseorang sesuatu pemberian, wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, sedangkan orang lain lebih aku suka daripadanya. Orang lain lebih aku suka daripada makhafata, kerana aku takut, an yakubbahu Allahu finnar, Allah akan heretnya di dalam api neraka. Jadi ini adalah riwayat pertama di dalam bab ini. Jadi secara ringkasnya, hadis ini terjadi apabila Rasulullah SAW sedang membagi-bagikan harta. Dan kita tahu bahawa membagi-bagikan harta ni biasanya ada dua macam. Satu adalah membagi-bagikan harta ketika Rasulullah SAW mendapat harta rampasan perang, yang ini selepas peperangan. Ataupun Rasulullah SAW membagi-bagikan harta bila, apabila tiba membagi-bagikannya daripada harta zakat orang ramai. Jadi itu dua kemungkinan, tidak disebutkan bila. Dan yang di dalam tarikh, di dalam sejarah, Rasulullah SAW setelah peperangan Hunain, Hunain itu adalah satu tempat dekat dengan kota Mekah. Lepas pembukaan kota Mekah, Rasulullah SAW sambung dan membuka kota Hunain. Dan Nabi SAW telah menang dan mendapat harta yang amat banyak. Dan ketika itulah Rasulullah SAW yang termasyhur sekali, Nabi SAW telah memberikan harta yang amat banyak kepada kabilah-kabilah Arab, sehingga ramai yang masuk Islam. Jadi kalau kita ingat lagi bab ni, apa dia panggil, dia punya titlenya, bab menjinakkan hati. Menjinakkan hati siapa? Orang yang dikhawatiri kerana imannya lemah. Jadi Rasulullah SAW telah memberikan harta ni pada dia, kau dapat nak ambil, ni ambil, ni ambil, ni ambil. Lalu Sa'ad bin Waqqas dapati ada satu orang ni, Rasulullah SAW tak bagi. Lalu dia pun cakap dengan Rasulullah SAW, a'ti fulanan, kasih pada orang ni, fulan ni, fa innahu mukmin, sesungguhnya dia mukmin. Mukmin maknanya apa? Beriman. Dia tak cakap muslim. Rasulullah kata apa? Atau muslim, au muslim. Au muslim tak sama dengan awa muslim. Kalau Nabi kata awa muslim, atau mungkinkah dia muslim, itu terjemahan, tapi kena dengan dengan intonasinya. Maknanya Nabi SAW tanya, dia mukmin ke tanpa dia muslim ke? Tanya Nabi SAW, tanya. Tak, riwayatnya bukan awa muslim. Yang dalam ayat Al-Quran apabila Nabi Ibrahim berminta pada Allah SWT kan, faqala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta, wahai Tuhanku, tunjukkanlah aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Dia minta pada Allah SWT untuk tunjukkan macam mana Allah SWT hidupkan yang mati. Ada tak orang pernah nampak Allah SWT hidupkan seseorang yang mati ke, binatang yang mati ke? Kat dunia ni ada tak yang benda mati hidup balik? Tak ada ya? Sampai sekarang tak ada ya? Betul tak ada? Tak. Nabi Isa lah. Nabi Isa dalam keadaan mukjizat aja boleh nampak. Zaman Ibrahim tak ada. Dia minta. Kemudian Allah kata apa? Qala awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Awalam tu'min, bukan awlam tu'min. Awlam tu'min bukan tanya, atau engkau tidak beriman. Maknanya pasti engkau tidak beriman kalau engkau tanya macam gini. Tapi Allah kata awalam tu'min, kau tak beriman ke? Itu istifham. Yang ini tanya. Jadi dalam ini Rasulullah SAW kata au muslim. Jadi Allah, Nabi SAW nafikan dia beriman, tapi Nabi SAW kata dia muslim. Jadi ini satu lagi perkara. Nabi SAW mati-mati tak nak apa, ngaku bahawa orang ni mukmin. Saat dah naik saksi dah dia mukmin, sampai sumpah semua. Sampai sumpah, dan luar lagi satu, saatnya orang kau sumpah dia mukmin. Demi Allah, dia beriman. Rasulullah kata ke muslim. Ke muslim ni bukan tanya kan? Betul lah. Tanya intonasi lain sikit eh. Dia mukmin ke muslim? Jadi Nabi SAW confirm dia muslim aja. Kamu kata dia mukmin tak? Dia muslim. Macam tu. Sampai 3 kali. Kemudian dah sampai 3 kali, Nabi SAW pun sambung lagi. Dia tak tunggu sampai 4 kali lah, sampai 3 kali Rasulullah SAW pun menjawab sebabnya, ataupun menerangkan sebabnya dia tak kasih pada fulan tu yang katanya beriman. Rasulullah berikan satu kaedah umum untuk orang faham. Dia tak sebutkan inilah sebabnya, tapi satu kaedah. Aku mungkin kasih pada seseorang harta ke, pemberian ke, tapi sebenarnya orang lain lagi aku suka. Orang lain yang aku suka tu aku tak beri harta, tapi yang tak beri harta lagi aku suka daripada aku yang aku berikan. Ini tak semestinya orang yang aku kasih hadiah, yang aku kasih duit dan sebagainya, unta berekor-ekor dan seterusnya, tak bermaknanya dia lagi aku suka daripada orang yang aku tak kasih. Ini rahsia dia. Jadi dekat sinilah, campur dengan riwayat-riwayat lain, tepat dengan tajuk hadis ini, iaitu bab menjinakkan hati orang yang dikhawatiri imannya. Jadi orang yang dikhawatiri imannya, kenapa kita khawatir iman dia? Kita khawatir sesuatu perkara bila dia nak merosak lah kita. Kita takut danger tu selalu nak rosak. Jadi dia baru masuk Islam, baru nak jinak-jinak dengan Islam. Sebenarnya belum lagi beriman pun. Yang ni belum lagi dipanggil mukmin. Dah masuklah, dah ada asal iman, tapi baru nak jinak-jinak. Jadi dia beriman goyang, longgar. Masuk Islam macam-macam perintah yang kena buat. Kena solat, kena puasa, kena apa semuanya. Solat bukan satu hari je. Solat berapa hari? Tiap-tiap hari kan? Satu hari dah susah, apalagi nak buat tiap-tiap hari. Jadi itu berat. Kalau iman tak kuat tak boleh. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. So tengok dia berat. Solat ni berat. Ada orang tak kata dia tak berat? Allah kata dia berat. Melainkan atas orang-orang yang apa? Yang kuat, yang banyak angkat weight. Kau tahu apa? Yang yang khusyuk. Jadi kekuatan ni bukan mesti yang yang zahir. Banyak orang muda-muda kuat tu lah, boleh main bola 90 minit extra time lagi. Tapi cuba suruh solat, imam baca lebih sikit, komplain, komplain komiti lah, apa ni imam baca panjang dan sebagainya. Baca kat terawih panjang sikit, kata alamak, ni bukan sunnah lah. Sunnah tak berat-beratkan orang. Ini semua pasal apa? Pasal kuat ke pasal tak kuat? Kuat tapi dalam dia, dalam. Jadi kalau orang yang tak kuat iman, kita tinggalkan dia ke? Tidak. Orang tak kuat iman yang kata pandai-pandai survival of the fittest, tak boleh. Bukan macam gitu. Ini kerja dakwah. Ini bukan kerja nak apa ni, nak pentingkan diri sendiri. Kalau sendiri, Nabi Sallam tak payah duk, tak payah dakwah lah. Dah dapat wahyu, dah payah Jibril, dah duduk diam-diam je sudah. Betul tak? Selamatkan diri dia. Tak, dia nak selamatkan orang lain juga. Dia perintah daripada Allah SWT. Sampai tak boleh, sampai dia mati dalam keadaan kufur baru stop. Selagi tidak, teruskan. Betul tak? Pakcik Nabi SAW, Abu Talib, dia tak terima dakwah Rasulullah SAW. Tapi cuba bertahun-tahun sampai dia meninggal baru stop. Lepas tu terus pada orang lain, pada orang lain, pada orang lain. Jadi bukan kerana apa ni, diri sendiri. Jadi kita kalau iman orang tu lemah, kita cuba kuatkan, kita jinakkan hatinya. Dengan apa ni yang Rasulullah SAW pakai? Dengan harta ke? Dengan okey lah, susah awak 95 waktu, susah baru masuk Islam, tak payah 95 waktu lah. Boleh macam gitu? Awak mana yang awak mampu lah. Mula awak buat satu dulu, lepas tu awak buat dua. Okey, lepas tu awak kuat sikit, buat tiga. Lepas tu awak buat kuat lagi sikit, buat empat. Lepas tu buat lima. Boleh tak macam tu? Tak lah. Tadarus lah, satu-satu, pelan-pelan. Step by step, macam arak kan? Tak diharamkan seterusnya. Jadi pelan-pelan, mula-mula apa dia kata tak bagus, dosanya lagi banyak daripada kebaikan. Tapi ada baiknya juga. Kemudian kata dia boleh buat pada permusuhan, lepas tu haramkan terus. Jadi kita bila pakai konsep macam ni, dakwah pada orang, tak apalah, tak payah cakap semua, pelan-pelan. Boleh macam itu? Jadi tak ada. Kadang orang ambil yang ini, tak ambil yang itu. Mana ada solat terus apa ni, solat satu-satu ke, dua-dua ke, puasa satu hari, dua hari, tiga hari, tak boleh kan? Kena buat juga, wajib. Benda yang haram, haram. Jangan kias dengan arak dan sebagainya, tak boleh. Baik, sebelum dia masuk Islam, dia kena tahu dulu. Tapi, apakah maknanya kita tak jinakkan dia kalau kita tak longgarkan, kita tak cairkan hukum akam Islam? Menjinakkan hati itu ada macam-macam cara. Prinsip Islam, jangan kita longgarkan, kita kurbankan. Tapi kalau dia tidak wajib, dia tidak haram, tak payahlah. Tak payah nak berat-beratkan dia untuk laksanakan perintah yang tidak wajib. Baru je Islam, pakai serban, pakai jubah. Okeylah, kalau sunat, kalau tak sunat, takkan nanya kerja. Kita kena buang sekolah semua pula, tak masalah. Lepas tu orang ketawakan. Begitu juga dengan perkara-perkara yang makruh. Walaupun dia tu, pasal dia baru lagi, kita diamkan dulu. Jadi kita konsentrate dengan benda-benda yang asas. Jadi dalam ini, yang kita lakukan dalam menjinakkan hati manusia yang baru masuk Islam ataupun yang lemah imannya, adalah dengan kita apa? Kita memberikan harta. Ini satu contoh, berikan harta. Dan cara-cara lain boleh. Kita berikan dia perhatian ekstra lebih. Tak macam orang dah lama masuk Islam. Macam mana? Ziarah dia, berikan dia hadiah, tunjuk ajar dia, tanya dia apa khabar. Jagalah, jaga orang baru masuk Islam, kita jaga. Apa keperluan-keperluan dia, kita tanya. Gitu. Tapi jangan pula kita abaikan orang-orang lain, itu je. Jangan abaikan, neglect tak boleh. Tapi kita lebihkan kepada orang yang baru masuk Islam. Jadi yang ini Rasulullah SAW kasih pada orang yang tak kuat imannya. Dan orang yang imannya kuat, yang beriman, Rasulullah SAW tak bagi, tinggalkan. Jadi ini lagi satu cara berdakwah. Apakah tidak sesuai lagi pada zaman ini? Jawab kita, mana pula tak sesuai, perlu sangat. Zaman sekarang perlu sangat. Orang yang belum masuk Islam pun kita dah boleh buat. Kita dapati dia kalau cakap selalunya apa? Adil. Yang betul dia cakap betul, yang salah dia cakap salah. Tapi dia bukan Islam. Ha, itu dah mula kita boleh tarik dia. Orang yang tulis-tulis ni semua, mari datang sini. Kita kasih dia duit, kita galakkan dia tulis tentang kebenaran. Tak bawa bukan Islam tak apa. Ha, tapi tulis tentang kebenaran. Ha, bagus, mungkin itu bagus. Itu salah satu cara untuk menjinakkan hati mereka. Dan seumpamanya. Baik. Kemudian, kenapa Rasulullah SAW berikan kepada orang yang lemah iman ini? Kata Rasulullah SAW, makhafata, ditakuti Allah SWT heretnya kat dalam api neraka. Jadi ini satu sebab. Kerana orang yang lemah imannya, kemungkinan dia kembali murtad. Dan kalau dia murtad, dia masuk neraka. Jadi dengan penjinak apa ni, satu langkah ini boleh menjinakkan hatinya, insyaAllah. Dan itu adalah lafaz di dalam riwayat ini. Kita pergi pada riwayat berikutnya. Qala Muslimun rahimahullah, haddatsani Zuhair bin Harb, qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim, qala haddatsana Ibnu Akhi Ibnu Shihab an ammihi, qala akhbarani 'Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas an abihi Sa'd anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa sa'dun jalisun fihim, qala sa'dun fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum man lam yu'tihi wa huwa a'jabuhum ilayya. Okey, kita terjemahkan dulu dengan sanadnya dari Sa'd bin Abi Waqqas bahawa Rasulullah sallallahu telah memberikan sesuatu kumpulan, memberikan harta pada sesuatu jemaah. Rahtun ni artinya satu jemaah yang kecil, bilangannya antara 3 hingga 10. Kalau satu orang bukan jemaah lah, dua orang pun bukan, 3 hingga 10 itu adalah rahtun. Jadi diberikan pada kumpulan kecil ini bahagian harta mereka. Kemudian ketika itu Sa'd bin Abi Waqqas sedang duduk bersama-samanya, dan Rasulullah dan Sa'ad berkata bahawa ada daripada mereka ni yang tidak diberikan harta, sedangkan orang yang tak diberikan tu lebih aku suka, lebih aku kagumi, yakni aku rasa dia lebih baik lah tapi tak dapat harta. Lalu aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaka an fulan, apakah masalah kau dengan fulan lah, macam tu. Kenapa tak beri pada orang ni? Fawallahi, demi Allah, inni la'arahu mu'mina, sesungguhnya aku yakin bahawa dia mu'min. La'arahu mu'minan. Faqala Rasulullah SAW, au musliman, atau muslim. Qal, fasakattu qalilan, lalu aku pun terdiam sebentar. Rasulullah dah kata muslim, dia diam dulu. Tuma ghalabani ma a'lamu minhu. Kemudian ilmu aku tentang fulan tu mengalahkan aku. Tak boleh tahan juga. Kenapa dia tak dapat ni? Dia ni mu'min. Faqultu ya Rasulullah, aku pun berkata, wahai Rasulullah, malaka an fulan, apa hal kau dengan fulan ni? Fawallahi inilah arahu mu'minan, demi Allah, aku yakin aku, dia adalah orang yang beriman. Faqala Rasulullah SAW, au musliman, atau muslim. Qal, fasakattu qalilan, aku diam lagi. Thumma ghalabani ma'alimtu minhu. Kali ketiga ya. Kemudian ilmu ku tentang fulan tadi mengalahkan aku. Dia kata lagi dengan Rasulullah, malaka an fulan, apa hal kamu dengan fulan? Fawallahi inni la arahu mu'minan, sesungguhnya aku tahu dia adalah orang yang beriman. Faqala Rasulullah SAW, au musliman atau muslim, inni la u'tiyar rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu. Sesungguhnya aku memberikan seseorang lelaki, sedangkan orang lain tu lebih aku suka daripadanya. Khasyatan an yakubba finnar ala wajhihi. Dikhawatiri dia masuk ke dalam neraka, diheret atas mukanya. Jadi ada sebab kuat Rasulullah SAW tak berikan pada orang yang yang lebih dia suka, iman dia lagi kuat, kerana takut orang yang lemah iman itu akan apa? Akan murtad dan masuk api neraka. Baik. Di dalam kemudian riwayat yang berikutnya, qala haddatsana al-Hasan bin Ali al-Halwani wa Abdu bin Humaid qala haddatsana Yaqub wa huwa ibnu Ibrahim ibn Sa'ad qala haddatsana Abi an Shalih an ibn Shihab qala haddatsana Amir bin Sa'ad an abihi Sa'ad annahu qala a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahtan wa ana jalisun fihim. Dengan sanadnya telah berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW telah memberikan satu kumpulan rahtan sedangkan aku duduk bersama mereka, kemudian seperti yang riwayat tadi. Tapi ada tambahan, dimitri hadis ibn Akhi ibn Shihab an ammihi wazadah, dan ada tambahan. Apa tambahan dia? Faqumtu ila rasulillahi fasarartuhu. Ini bagus underline. Maka aku pun berdiri kepada Rasulullah SAW, fasarartuhu. Apa makna fasarartuhu? Lalu aku cakap dengan dia secara sir, secara pelahan-pelahan. Jadi orang lain dengar ke tidak? Tak dengar. Tapi kalau riwayat tadi kita tahu tak orang dengar ke tak dengar? Kita tak tahu. Kita ingatkan dia cakap kuat-kuat Rasulullah SAW tak berikan pada dia tu. Kita ingatkan orang semua dengar Rasulullah SAW pun kata tak, dia Muslim. Malu lah semua orang juga. Tapi dengan riwayat ni dapat faedah kita bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata demikian. Kita nampak tiga kali, tapi sebenarnya dengan penuh adab. Dia jumpa Rasulullah SAW, dia diri, dia tengah duduk, tengah duduk. Lepas tu dia diri, jumpa Rasulullah SAW. Dia orang ni tak dengar apa dia kata. Kenapa engkau dengan orang ni? Sesungguhnya demi Allah, aku tahu dia orang beriman. So Rasulullah kata dia Muslim. Diam sekejap. Lepas tu cakap lagi. Satu orang lain tak dengar. Faedah yang penting di sini, bagaimana nak berikan pandangan kepada ketua, bagaimana nak sihat kepada ketua. Nanti kita terangkan faedah-faedah hadis ini. Tak kurang daripada 10 bah faedah. Faqultu malaka'an fulan, terusnya. Baik. Jadi ini adalah riwayat-riwayat di dalam hadis ini. Kita nak cakap pasal sanad dia ke kita nak cakap pasal faedah-faedahnya dulu? Saya rasa faedah-faedah dia dulu sebelum sanad dia. Sebab faedah yang kita lebih memerlukannya. Kita lihat apa yang ditulis oleh Imam Nawawi yang mensyarahkan hadis ini. Kalau siapa yang ada syarah Nawawi yang tentang bahasa kita tak nak ambil lah. Okay. Baik, kata sabda Rasulullah SAW, wa huwa a'jabuhum wa qawluhu inni la arahu mu'minan. Sesungguhnya aku tahu dia seorang yang beriman. Kata Imam Nawawi, huwa bi fathil hamzah, dia dengan baris atas hamzahnya. Jadi arahu, yakni maknanya a'lamuhu, la a'lamuhu, maknanya aku tak tahu, aku dapati, aku nampak dia beriman. Dalam bahasa Arab ni maknanya adalah aku tahu. Wala yajuzu dammuha, dan tak boleh bariskan depan inni la urahu, tak boleh. Kenapa tak boleh? Ada makna, ada makna yang berbeza, iaitu kalau kita baris depan maknanya aku rasa dia beriman. Jadi ada perbezaan tak di sini? Aku tahu dia beriman dengan aku rasa dia beriman. Jadi sekarang kita faham kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas tak boleh tahan, kenapa orang ni tak dapat Dia mati-mati nak cakap dengan Rasulullah SAW, suruh kasih pada orang ni. Sebab dia, dia tahu, yakin, dia bukan rasa saja, dia bukan zon. Inilah arahu mu'minan wala yajuz. Ini ada faedahnya dalam masalah akidah dan masalah fikir. Dan inilah baris yang kita boleh bariskan berdalilkan apa? Berdalilkan riwayat-riwayat yang selepas itu. Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas dalam riwayat lagi satu, dia kata apa? Fawallahi, dia sumpah demi Allah, aku tahu dia orang yang beriman. Dan kita semua tahu bahawa sumpah ni tak boleh atas cara yang tak pasti, yang tidak yakin. Sumpah hanya boleh atas apa? Atas benda yang yakin dan pasti. Dan kita tahu sahabat tak akan sumpah benda-benda yang dirasa-rasa je. Dan dia tak adalah ada kena mengena dengan orang tu. Kita tak boleh cakap dia ada kena dengan orang tu, nak suruh rasa asam kasih dia, kasih dia duit ke ataupun ada pakat nanti ada share ke. Na'udzubillah. Dia kata macam itu pasal dia, dia tahu orang ni beriman. Dan macam mana awak tahu orang ni beriman? Ini satu masalah lain. Apa bezanya Islam, apa bezanya iman? Baik, itu kita akan sebutkan sekejap lagi. Dalil kedua, kenapa la arahu, sesungguhnya aku tahu dia beriman, riwayat yang selepas itu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, thumma ghalabani ma a'lamu minhu. Riwayat itu juga, thumma ghalabani ma a'lamu minhu. Kemudian pengetahuan aku tentang orang ini, apa dia kata? Ma a'lamu minhu, telah mengalahkan aku. Jadi dia yakin, kerana dia tahu, dia ada ilmu bahawa orang tu benar-benar beriman. Jadi dengan ini, nanti kita lihat kenapa riwayat ni penting. Ada masalah dalam masalah akidah, dan kedua masalah, masalah fikir. Kita sebut yang masalah fikir dulu. Dalam masalah fikir tentang sumpah tadi, seseorang itu kalau sumpah atas sesuatu perkara dengan yakin, kemudian salah, dia kena bayar kafarah. Dia kena bayar kafarah. Tetapi kita lihat hadis ini, Nabi kata apa? Mukmin ke Muslim? Nabi kata apa? Muslim. Maknanya dia seolah-olah tidak mukmin. Seolah-olah tidak mukmin. Taruh lagi kita kata orang ni tidak mukmin, awak dah sumpah salah, awak kena bayar kafarah. Tak sumpah benda yang salah. Baik. Jadi menunjukkan bila Rasulullah SAW tak perintahkan dia untuk kafarah, walaupun Nabi SAW dah kata dia Muslim, menunjukkan bahawa ini tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan sumpah. Kenapa? Kerana sumpah ni atas dua macam. Satu perkara tentang, satu sumpah atas keadaan. Demi Allah, apa ni, dia telah pergi. Benda yang keadaan yang berlaku. Sekali kita dapati dia tak pergi, ataupun kalau dia pergi, demi Allah aku akan puasa misalnya. Jadi kalau dia kata macam gitu, demi Allah sekali orang tu tak pergi, tak keluar, jadi maknanya batal lah, salah kan? Salah. Tapi kalau dia, bila dia kata macam gitu, demi Allah dia keluar, dan kalau dia keluar aku akan puasa, kemudian orang tu tidak keluar, ada kalanya dia tidak perlu membayar kafarah. Bila sumpahnya itu bukan atas keadaan, bila sumpahnya bukan atas keadaan tapi atas apa yang dalam hatinya. Jadi sumpah tu ada dua macam, atas keadaan. Kalau awak sumpah demi Allah, apa ni, misalnya kata apa yang ada dalam Sahih Muslim ini adalah, kalau apa yang dalam Sahih Muslim ni ada yang tak sahih, maka isteri aku apa ni diceraikan. Misalnya macam itu. Sekali dalam Sahih Muslim ada pula yang tak sahih, macam mana? Cerai tu, cerai kan? Betul tak? Ha. Pasal dia sumpah atas apa? Atas keadaan ke atas dalam hati dia? Atas keadaan. Keadaan tu adalah sama ada hadis yang tak sahih ataupun tidak. Jadi kalau dia kata kalau apa yang ada dalam Sahih Muslim ini tidak sahih, maka isteri ku cerai, maka cerai lah. Kalau betul-betul tak sahih. Tapi kalau dia sumpah berdasarkan apa dalam hatinya yang dia yakin, tak boleh. Tak boleh apa? Dia tak boleh dihukum. Sebab dia sumpah atas apa dalam hatinya, dia tak bohong. Dan apa yang dalam hatinya tak berubah-ubah. Yang berubahlah apa yang di luar. Jadi seperti ini, sahaja Nabi Waqas bila kata, demi Allah dia, aku tahu dia beriman, dia tidak perlu membayar kafarah. Walaupun sebenarnya orang tu tidak beriman. Baik, dah masuk itu, kita tanya, apakah orang ni beriman ataupun tidak? Sahaja Waqas kata, dia beriman. Rasulullah kata dia muslim. So dia beriman atau tidak? Tak beriman. Maksudnya dia muslim. Ha? Dia ada? Dia iman baru sikit. Jadi dia beriman ke tidak? Dia beriman. Tapi Rasulullah SAW kata dia muslim. Ha, ini kita masuk dalam bab akidah pula. Apa beza mukmin dengan muslim? Apa beza iman dengan Islam? Kita pernah syarahkan, tapi tak apalah. Iman dengan Islam sama ke tak sama? Kalau ikut hadis ni confirm dia tak sama. Tapi kalau ikut hadis lain, iman dengan Islam tak sama. Ada kalanya iman dengan Islam sama. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi bukan orang Islam lah orang beriman ni. Kan hati Allah hati Rasul, dia beriman je hati Allah hati Rasul, orang Islam tak payah. Okey. Jadi innal muslimin awal muslimat, semuanya orang Islam, laki-laki dan orang Islam perempuan. Jadi dia bukan beriman ke? Tak mungkin lah. Jadi dekat sini kaedah, kita pernah terangkan dahulu. Jika lafaz iman ni sendiri ataupun lafaz Islam ni sendiri, dia punya makna tu merangkumi lafaz makna yang lagi satu. Maknanya kalau iman aja disebutkan, maknanya Islam pun masuk. Kalau Islam aja disebutkan, maknanya iman pun masuk. Jadi ya ayyuhallazina amanu, masuk juga orang yang Islam. Kalau al-muslimuna, ayyuhal muslimuna, maka orang beriman pun masuk kalau disendirikan. Tapi bagaimana kalau lafaz ni digandingkan, bertemu dalam satu sentence, iman dengan Islam? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, terangkan kepadaku tentang Islam. Kemudian terangkan kepadaku tentang iman. Jawab dia lain kan? Jawab dia lain ke sama? Lain. Maksudnya Islam lain, iman lain. Jadi itu kaedah yang pertama. Mana satu lagi lagi umum, mana satu lagi khusus? Mana lagi besar? Islam lagi besar. Betul, Islam lagi besar. Bukan iman lagi besar. Ha. Kalau gini ya, ni iman. Okay, iman lagi besar awak cakap. So Islam kecil. Bukan terbalik. Ha? Terbalik pula. Mana tu betul? Ada lagi satu bulatan tak? Ada lagi satu bulatan? Ada satu lagi bulatan dan dia tak boleh bertemu. Apa dia? Ha. Kufur. Kufur dengan nifak pun sama jugalah, ada kat dalam. Tapi tak payah eh? Kufur. Yang ada cuma dua je. Sama orang tu kufur ataupun beriman. Dan dalam beriman ni ada dua, iman dengan Islam. Fasik semua ada kat dalam sini. Fasik bukan kat sini. Tapi nifak, munafik, yang betul punya munafik, kat dalam sini. Baik, kita cakap pasal ni eh. Jadi kalau kau ada beriman, awak pergi mana? Awak pergi kepada kufur. Awak kufur keluar, dia pergi. Iman dia tak ada tengah-tengah. Dia tak ada tengah-tengah. Siapa bawa mazhab tengah-tengah lagi jadi ha? Dia ada dua. Baik, yang ini ke yang ini? Jadi jawapannya, selepas riwayat ni sebenarnya, riwayat ni adalah riwayat Zuhri dalam Musannaf Abdul Razak. Dia ada sambung lagi. Dia kata apa? Fa nara anna al-islam kalimah. Dia kata apa? Sesungguhnya kami tabi'in, Imam Az-Zuhri ni seorang tabi'in, kita berpendapat bahawa Islam itu kalimah. Wal imana al-amal. Islam tu kalimah dan iman itu amalan. Jadi mana satu lagi kuat? Lepas tu dia kata seseorang itu kita hukumkan Islamnya dengan lafaznya dengan dua kalimah syahadah. Dan kami tak hukumkan dia sebagai beriman sampailah dia beramal. Dan amalan yang kita hukumkan adalah amalan anggota badan. Dan amalan anggota badan tu kita ukur akan hatinya. Nampak tak dia punya ni step? Jadi mana satu datang dulu? Islam dia kata apa? Kalimah. Iman. Ini salah kan? Sebab dia golongan tabi'in. Iman amalan. Kemudian amalan ni kita dalilkan kepada apa? Kepada hatinya. Iman yang dalam hatinya. Jadi ni mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ihsan. Ha? Ihsan. Apa ada soalannya? Yang saya baca dia Muslim mukmin baru ihsan. Ihsan jelah, tapi dia beriman ke tidak? Beriman. Dia iman ajalah. Dalam tu tingkatan lain. Tingkatan yang tinggi daripada iman. Tapi semuanya masuk ke dalam bulatan ni. Bulatan iman. Awak tak pernah cakap bulatan ihsan ya. Awak cakap bulatan iman. Okey, sebenarnya ni dengan ni sama. Bukan sama. Ni dengan ni betul. Tapi tak sama. Iman lagi umum dari sudut apa? Dan Islam lagi umum dari sudut apa? Kalau kita lihat daripada kata-kata ni, Islam itu kalimah, orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah je dia dah Islam. Tapi mesti kita beragama Islam. Tak, hukum zahirnya adalah Islam dengan apa? Dengan dua kalimah syahadah. Selagi dia tak ucap dua kalimah syahadah, dia bukan orang Islam. Okay. Jadi sekarang ni, mana satu lagi umum? Kita katakan dua-dua betul, tapi ada dua iktibar, ada dua angle kita lihat. Satu adalah kita lihat daripada zatnya, satu angle lagi kita lihat daripada ahlinya. So iman kalau daripada sudut zatnya, ni cakap macam susah sangat lah . Iman daripada sudut zatnya lebih umum daripada Islam. Tak ada orang yang Islam melainkan mesti dia beriman. Ini kau tak tahu. Tapi daripada sudut iman yang mana? Asal iman. Kan iman tu ada asal iman, beriman pada Allah, barulah boleh jadi orang Islam. Mana awak boleh Islam tak ada? Tak ada iman daripada sudut situ. Zatnya iman lagi umum. Tapi bila awak lihat daripada angle ahlinya, tak semua orang Islam mukmin. Sebab itu dekat sini terjemahan kena betul. Kita terjemahkan orang apa mukmin, kita terjemahkan sebagai apa? Yang beriman kan? Itu masalah. Mukmin lafaz lain. Mukmin ni ada makna yang lebih khusus. Ahli iman. Tak semua orang Islam sekarang ni dia mukmin. Orang boleh cakap Islam. Itu yang diterangkan dalam hadis ini. Nabi SAW tak kata dia mukmin. Nabi kata dia Muslim. Okay. Jadi yang benar dia daripada sudut ahli dia mukmin, dia belum sampai mukmin. Tak ada orang boleh pastikan awak ni ke, orang ni ke, si dia tu ke mukmin. Kenapa? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab iman terletak kat mana? Kat dalam hati. Yang luar ni, amalan-amalan anggota badan ni, kita lihat dia semayang, puasa dan sebagainya, boleh tak kita kata dia mukmin? Kita cuma boleh katakan tanda dia iman. Pasal orang tak beriman takkan buat macam ini kan, biasanya. Tapi kita tahu bahawa ramai juga orang yang amal-amal-amal-amal tapi munafik. Betul tak? Jadi kita tak akan tahu. Siapa yang tahu? Allah SWT dia yang tahu dia mukmin ke bukan. Tapi kita harapkan dia dalam hati dia pun mukmin. Tapi yang Islam ni confirm. Confirm dia Islam. Sebab tu kita tanamkan kalau dia meninggal dunia, kita apa semuanya lah, mandikan dan seterusnya. Jadi Islam satu hal. Jadi semua orang Islam sepatutnya ada iman ni. Baru dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Kemudian yang beriman tu, yang mukmin itu, tak semuanya orang mukmin. Jadi dekat sini Rasulullah larang. Dia nak ajar kita apa? Jangan confirmkan orang ni beriman tanpa dalil yang pasti, yang putus. Apa dalil yang putus? Awak nampak dia kat syurga lah nanti. Ataupun paraan anbiya daripada khabar berita, ataupun sahabat-sahabat yang janjikan dalam, yang akan masuk, yang apa yang dijanjikan masuk syurga. Saya dah beritahu, awak tak tahu. Okay. Jadi saya kata faedah dia banyak, saya try masukkan semuanya. Okay. Jadi faedah pertama, kita dah cakap macam ni. Apa hukum kita katakan diri kita sendiri, saya mukmin? Boleh tak? Kalau orang tanya awak, awak mukmin tak? Awak jawab apa? InsyaAllah. Saya tak nak insyaAllah. Saya nak cakap, boleh tak awak kata saya beriman? Boleh tak? Kalau awak cakap insyaAllah, maknanya tak boleh tau. Boleh tak boleh? Boleh. Saya tanya awak, awak beriman tak? Awak jawab, boleh cakap saya beriman. Boleh cakap macam itu? Hadis ni cakap apa? Ha? Untuk orang lain. Sebelum tu, orang ini beriman ke tidak ni, yang fulan ni. Awak tahu siapa nama dia tak? Nama dia Du'ain bin Suraka. Dan dia orang beriman, seorang sahabat. Dan kita tadi dah cakap kan, Rasulullah tak bagi tu maknanya dia iman lagi lagi kuat. Dia beriman. Bukan maknanya tak beriman, pasal Nabi tak kata tak kasih. Tapi Rasulullah tak kasih cakap apa ni, Rasulullah bin Waqas kata dia mukmin. Cakap dia muslim tu dah. So awak mukmin ke tidak? Eh, kalau tak mukmin apa? Bukan orang Islam kan? Okay. So boleh cakap. Boleh juga. Dengan hadis ni pun awak kata boleh. Apa dalil awak? Boleh kata awak beriman? Ada dalil? Ha? Macam mana awak tahu awak beriman ke tidak? Ha. Jadi sekarang boleh cakap tak? Tak boleh. Jadi tak boleh cakap beriman. Jadi awak apa? Saya cakap muslim boleh tak? Muslim, ijma' ulama semua kata mesti cakap muslim. Mesti. Kalau tidak, awak dah kena macam hukum orang kafir. Sekarang masalah bukan Islam. Kita up lagi sikit. Masalah beriman. Awak mukmin ke tidak? Jadi ada berapa pendapat sebenarnya kat sini. Ini masalah bukan baru, masalah lama daripada sahabat lagi, eh, daripada zaman sahabat. Ada tiga pendapat. Tiga, dua yang hujung, satu kat tengah. Yang hujung sekali, yang pertama kata haram. Tak boleh cakap awak beriman. Yang hujung ke bawah lagi kata apa? Wajib kata awak beriman. Ini semua salah ni, khilaf. Masalah akidah pun ada khilaf. Siapa kata masalah akidah tak ada khilaf? Dan yang tengah-tengah agaknya ada apa? Kalau satu kata haram, satu kata wajib, tengah-tengah apa? Mubah lah. Tengah-tengah apa? Boleh. Nak cakap beriman boleh, nak tak nak cakap beriman pun boleh. Jadi macam mana ni? Mana pendapat yang betul? Sebenarnya dalam masalah ni, kita lihat siapa dia. Itu saya ada apa ni? Ada tulis sedikit. Masalah ni masyhur dengan masalah, kalau siapa pernah belajar akidah, berkenaan dengan masalah istisna. Istisna fil iman. Masalah pengecualian dalam iman. Yang ni cakap saya iman kecuali apa? insya-Allah, dengan izin Allah. Boleh tak cakap dengan izin Allah? Sengaja saya bawa soalan terbalik dia. Cakap awak beriman boleh ke tak boleh? Tak ada masalah di bawah ni juga. Okay. Jadi ada tiga pendapat. Pendapat pertama, wajib cakap awak beriman. Kalau awak kata, awak tak kata awak beriman, maknanya awak ragu. Jadi awak tak beriman, awak apa? Boleh tak ragu-ragu iman? Ha? Siapa yang ragu-ragu iman dia beriman ke? Tak, sebab tu wajib. Faham tak kenapa wajib? Ha, siapa cakap tak cakap dia beriman, maknanya dia ragu-ragu. Dia tak beriman lah. Sebab tu haram cakap saya tidak beriman. Yang kata macam ni adalah golongan Hanafiyah yang mutaakhirin. Tapi nanti kita tengok diorang ni pun tak semua macam gini. Diorang ada sebab lain. Dan satu lagi golongan Kullabiyah. Kullabiyah kalau siapa ingat, dia adalah guru kepada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Jadi ni mazhab Asy'ariyah sebenarnya. Yang kata apa? Wajib kata awak ni beriman, mesti cakap. Dan dalil mereka macam tadi, siapa yang tak kata dia beriman, siapa yang kata insya Allah, maknanya dia ragu-ragu, jadi tak boleh berdosa. Dan yang kedua, yang ini lebih kepada mazhab Hanafi, iaitu iman yang dimaksudkan saya beriman. Kalau dimaksudkan tu adalah iman mutlak, tu apa makna iman mutlak? Iman yang telah mengamalkan semua yang diperintahkan oleh SWT atas sambanya, dan telah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Kalau yang macam gitu, mereka katakan masalah. Yang kalau macam ini, kalau awak kata saya beriman, iman yang full, perfectnya, tak boleh lah. Boleh kata macam itu. Sebab apa? Itu termasuk dalam apa ni, mensucikan diri sendiri. Wala tuzaku fala tuzaku anfusakum. Jadi yang ini mereka katakan masalah. Jadi mereka katakan kita boleh kata kita beriman, wajib kita kata beriman. Sebabnya pertama, ragu-ragu tu haram dan berdosa. Oh silap kan, yang tadi bukan. Bila kita maksudkan saya beriman tu, dan iman tu adalah iman yang satu, siapa yang jadikan iman tu satu je, mula sampai habis semuanya sama, iman tak ada tambah tak ada kurang, mereka katakan tak boleh kita ragu-ragu tentang iman macam ni. Siapa yang ragu-ragu, maknanya dia berdosa. Jadi mesti nak kata dia beriman, sebab iman satu. Jadi tak boleh kita ragu-ragu pada iman ni. Kemudian mereka ditentang. Dalam Al-Quran, Allah SWT ada kata, ada pakai insya-Allah. Allah kata ada. Allah sendiri pakai insya-Allah. Macam mana tu? Dalam surah Al-Fath, la tadkhulunnal masjidal harama insya-Allahu aminin. Sesungguhnya kamu akan masuk Masjidil Haram dengan izin Allah, insya-Allah, secara aman. Ini adalah mimpi Rasulullah SAW. Dia akan masuk Masjidil Haram secara aman, muhallikina ru'usakum wa muqassirin, dalam keadaan apa? Bersyukur ataupun bergunting. Jadi tapi Allah kata insya-Allah. Jadi kenapa awak wajibkan kata kita beriman, tak beri kita, tak benarkan kita cakap insya-Allah, sedangkan Allah sendiri pakai insya-Allah. Faham eh? Kenapa eh? Jadi mereka ni ditentang. Mereka kata wajib cakap saya beriman, tak boleh cakap insya-Allah ni. Mereka dilawan balik dengan ayat Al-Quran. Tapi mereka menjawab insya-Allahu aminin, dengan izin Allah secara aman, bukannya syak dan ragu-ragu. Mereka katakan pertama sekali insya-Allah wa aminin adalah ragu-ragu tentang mereka masuk secara aman ataupun tidak. Allah SWT tak janjikan mereka masuk Masjidil Haram secara aman. Lagi satu punya pengecualian adalah berkenaan dengan jumlah yang masuk Masjidil Haram. Allah SWT tak janji semua orang akan masuk. Mungkin sebahagian yang akan masuk. Tetapi masuk Masjidil Haram itu tak ada ragu-ragu. Tak ada ragu-ragu. Jadi tahu tak macam mana dia jawab bahawa tak, Allah SWT tak ragu-ragu. Yang Allah apa ni yang tak janji tu insya-Allah tu adalah berkenaan dengan sama dia masuk dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan ramai-ramai ataupun dalam sebahagian ataupun dalam keadaan takut ataupun dalam keadaan aman. Adapun masuk mesti masuk punya. Tapi yang jawapan macam gini nak katakan bahawa apa ni tak boleh ragu-ragu, tak boleh pakai insya-Allah pun lemahlah. Sebab takkan Allah tak tahu bahawa sebahagian masuk ke semua masuk. Semua orang yang apa ni yang akan masuk Allah dah tahu lah. Siapa yang masuk masuk, siapa yang tak masuk pun Allah tahu. Kemudian sama ada yang masuk tu dalam keadaan aman ataupun tidak, takkan Allah tak tahu juga. Ini bukan ragu-ragu. Tak mungkin Allah SWT ragu-ragu. Tengok macam mana dia nak apa ni, dia nak bila orang kata ragu, apa ni insya-Allah tak boleh. Kan dia kata tak boleh kan? Kata saya beriman insya-Allah tak boleh pasal ragu-ragu. Bila datang ayat Quran dia kata Allah ragu-ragu pula. Dia cuba larilah juga eh. Tapi dia terpaksa cakap dia ragu-ragu. Sebab tu jawapan yang lemah. Ada jawapan lain daripada Mu'tazilah tentang ayat ini. Sebenarnya dia kata ayat ini yang datang daripada Allah SWT, latadkhulun al-masjidil haram, sesungguhnya kamu akan masuk Masjidil Haram. Ada yang insya-Allah amini, oh itu bukan, itu malaikat yang cakap. Masalah. Malaikat cakap ataupun rasul yang cakap. Awak tengok ni masalah. Sebab ini Mu'tazilah, dia kata Quran ni bukan kalamullah. Ini masalah. Dalam tafsir dia, tafsir Zamakhsyari ni, dia bawa macam ini. Nak pasal ni semua pasal apa? Pasal mazhab tadi boleh kecualikan ataupun tak boleh kecualikan. Boleh kata saya beriman insya-Allah ataupun tidak, sampai bawa ni semua. Orang bawa dalil dia, dia tolak. Tapi tolak dia lemah. Dia sampai habislah. Yang kita tahu dia Mu'tazilah sampai habis. Dia ada tafsir. Dia ada bahasa, hebat. Dia ada bahasa. Baik, pendapat yang kata haram pula, yang kata haram, kita cakap saya beriman. Tak boleh. Awak beriman tak? Tak boleh. Saya tak boleh cakap saya beriman. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Dan ini juga pendapat daripada kalangan salah. Mereka katakan yang tadi, siapa jawab tadi? Kita tak tahu kita mati dalam keadaan beriman ataupun tidak. Betul tak? Jadi macam mana awak cakap awak beriman? Sekali awak mati, awak tak beriman macam mana? Jadi tak boleh cakap kita beriman. Tak boleh kita cakap apa ni, kita saya dah balik ya. Apa tadi yang pendapat yang kita tengah sebutkan ni? Haram cakap saya beriman. Ataupun tak, silap. Haram cakap saya apa ni, saya beriman insya-Allah. Ini masalah lain. Yang tadi pertama kali kita dah katakan hukum cakap saya beriman adalah apa? Adalah wajib. Okey. Sebab kat sini saya tulis insya-Allah ni. Jadi kita kena tukar sikit. Baik, jadi yang lagi satu punya pendapat adalah cakap saya beriman itu hukumnya wajib. Betul eh? Hukumnya haram. Sama wajib, kena tulis eh. Susah sangat. Okay. Kalau ni lain eh. Di pendapat pertama kata apa? Wajib. Wajib cakap insya-Allah. Pendapat kedua kata apa? Haram. Yang ketiga harus. Nak cakap boleh, tak nak cakap pun. Wajib berkata apa? Kita baliklah. Ni kita tidak tahu akhir kesudahan kita. Jadi yang penting akhirnya apa dia. Yang kedua, tidak boleh apa? Puji diri. Okay, yang ini jelas dah. Ha. Jadi hukum berkata saya beriman, insya-Allah apa hukum dia? Pendapat pertama kata wajib, mesti cakap insya-Allah. Tadi saya dah termasuk dengan apa yang mula-mula soalan tadi. Wajib sebab apa? Kita tak tahu akhir kesudahan kita mati beriman ke tidak. Jadi kita cakap insya-Allah lah. Okey. Kalau kita cakap kita betul beriman, seolah kita dah tahu kita akan mati beriman, jadi haram. Jadi mesti kita cakap insya-Allah. Yang lagi, yang kedua adalah kerana kita tak boleh puji diri sendiri. Kalau ini masukkan iman tu adalah buat segala yang diperintahkan Allah SWT dan seumpamanya. Mustahil kita boleh, kita boleh macam itu. Mungkin boleh, tapi kalau kita cakap juga, kita telah puji diri sendiri. Yang haram pula, sebab dia apa? Tidak boleh ragu. Ragu-ragu tentang apa? Keimanan. Siapa tak cakap dia beriman, maksudnya dia apa? Dia kufur. Tak boleh cakap insya-Allah, mesti confirm saya beriman. Yang dan kedua kenapa? Tak boleh ragu-ragu tentang keimanan. Baik. Jadi ini satu je. Okay, pendapat yang ketiga, dan kita dah katakan yang kata wajib ini kullabi ya. Yang harus pula adalah ulama-ulama Syafi'iyah. Mereka lihat daripada dua sudut. Kalau kita cakap pasal asal iman, kalau kita cakap pasal asal iman, tak boleh insya-Allah. Kalau kita cakap pasal asal iman, awak beriman atau tidak? Asal iman tak boleh cakap insya-Allah. Pasal kita mesti betul-betul beriman. Kita semua tahu kita beriman, tapi asal iman, bukan iman yang mutlak. Bukan iman yang mutlak. Okay, kalau kita cakap pasal iman tu adalah iman yang sempurna. Boleh ke tak boleh cakap insya-Allah? Jawapannya boleh insya-Allah. tak ada orang boleh kata dia betul-betul punya beriman. Semua yang Allah perintahkan dia dah buat, semua Allah larang dia dah tinggalkan. Jadi mesti cakap, kita cakap insya Allah. Begitu juga orang yang kepada kehendak Allah. Masyiatillah. Saya beriman insya-Allah. Apa makna dia? Saya beriman dengan izin Allah. Bagus ke tak bagus? Baguslah. Bagus tak bagus? Bagus. Jadi dia gantungkannya imannya ke tak berimannya dengan Allah SWT, bukan ragu-ragu. Ini penting. Dia cakap macam itu insya-Allah bukan kerana ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tak boleh. Tapi kalau cakap saya beriman insya-Allah, Allah yang jadikan aku beriman dan sebagainya, itu okey lah dengan kehendak Allah. Ataupun kadang-kadang dia bertabaruk dengan insya-Allah ni. Kita dah cakap pasal tabaruk . Apa makna tabaruk dengan insya-Allah? Bila dia cakap insya-Allah, dia beriman. Mati dia akan beriman. Yang berkat daripada kalimat tersebut. Dia berserah. Bukan ragu-ragu. Ini penting. Dia tak boleh ragu-ragu. Dia berusaha dan dia minta pada Allah SWT dengan berkat apa ni, dia dengan izin Allah untuk jadikan dia dalam beriman. Jadi kalau kita lihat yang ini mazhab Syafi'i, yang itu mazhab Hanafi. Baik. Ada lagi satu yang atas tu, mazhab Kulabiyah ni, dia ada lagi satu yang masalah. Kita tidak tahu akhir kesudahan kita tu. Okey lah kalau kita macam gitu. Tapi orang-orang Kulabiyah ni, yang ni mazhab Asy'ariyah, dia kata Sekarang ni pun dari ilmu Allah SWT, daripada azali, Allah dah tahu kan kita akan mati beriman ataupun tidak, betul tak? Jadi kalau sekarang ni pun ada orang kafir, Allah cintakan dia. Allah cintakan dia. Walaupun dia sembah patung, dia bunuh orang dan sebagainya, tapi kalau dalam ilmu Allah SWT dia akan mati beriman, Allah cintakan dia, bukan benci dengan dia. Dan ada pun orang-orang yang beriman sekarang ni, yang kita kategorikan sebagai orang beriman, nampak bagus solat sebagainya, tapi tak kali dia solat apa semuanya, dia kena murka. Sebab dari sudut ilmu Allah SWT apa? Dia akan mati kafir. Dia dah terlalu over sangat. Boleh tak macam tu? Pernah dengar tak kata-kata macam itu? Jadi orang-orang macam gini ni terlampau sangat dengan insya-Allah. Dia wajibkan kan insya-Allah. Nanti kalau orang tanya, kau dah solat belum? Insya-Allah. Betul dia berlaku. Dah puasa belum? Insya-Allah. Asal pula insya-Allah. Ragu-ragu ke? Tak ada. Sebab kita tak tahu daripada sudut ilmu Allah SWT ni, kita dah kira solat ke tidak, kita dah kira puasa ke tidak, kita mati beriman ke tidak. Semua benda insya Allah. Jadi kalau tengok kalau macam gini, dia kata orang yang beriman yang tengah solat ni pun mungkin Allah murka pada dia. Dalam ilmu Allah, Allah murka dengan dia sekarang ni, sampai daripada mula dia lahirkan sampai dia mati. Adakah itu masuk akal? Orang tengah solat, orang baik apa semuanya, Allah murka. Kemudian orang yang tengah buat satu kekufuran yang amat dahsyat sekali, sembah patung semua hidup dia, Allah cinta dengan dia. Sebab Allah tahu dia akan mati masuk Islam. Jadi ada dua sebab pendapat ni tak boleh dipakai. Ini terlampau sangat dalam bab apa ni, ilmu Allah ni. Dan ini diambil oleh kebanyakan kuat mana. Tapi kalau baca buku tasawuf dia akan nampak ni. Jangan ingatkan apa ni, orang apa ni, kita mesti takut. Tentang kita tengah solat, kita tengah zikir ni, Allah tengah muka kepada kita. Sebab kita tak tahu kita akan mati dalam keadaan apa? Kafir. Dan orang kafir tu pun jangan apa ni, benci dia apa semua. Tentang dia apa? Tentang Allah tahu dia akan masuk Islam, Allah tengah sayang dia ni. Boleh tak macam tu? Pertama, sebab tak ada salah cakap macam ini. Bab akidah mesti ada salah. Tak ada salah. Yang kedua, Allah SWT, kita pakai dalil pula. Allah kata, siapa yang ikut, kalau kamu cinta pada Allah, kamu ikut aku. Dan kalau kamu ikut aku, apa yang jadi? Allah akan cinta pada engkau. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah Muhammad, kalau kamu ni cinta pada Allah, kamu ikut aku, nescaya aku akan cinta pada kamu. Jadi siapa yang yaktabi' Rasul, yang ikut pada Rasul SAW, beriman, solat dan sebagainya, Allah janji dia tidak akan apa? Tidak akan suka. Dia akan suka dan ampunkan dosa. Jadi kita tak boleh cakap daripada azali dan sebagainya tak ada. Itu tak ada. Kita dah terlampau lebih sangat masuk dalam perkara yang gaib. Jadi kita ambil pada yang zahir, bahawa orang beriman semua dicintai oleh SWT, orang kafir semua dibenci oleh Allah SWT. Dan apa yang berlaku pada akhirnya akan kita lihat pada akhirnya. Tawakal iman. Yang mana satu? Yang insyaAllah ni. Itu memang itu tak ada masalah. Kita tawakal dalam usaha-usaha kita. Tapi dalam bab nak hukumkan orang itu Allah suka ke Allah murka, tu masalah lain. Tu bukan tawakal. Nak cakap hukum ni mesti ada dalil. Mesti ada dalil. Mana yang paling sahih? Agak-agak mana yang paling sahih? Jadi yang nombor satu ni nampak dalil ni menyokong tu lah. Tak boleh cakap kita beriman kan. Jadi mesti insyaAllah lah. Kalau tengok dalil satu je lah. Kita nak tengok ni. Apa beza dia dengan ni? Asal iman. Kalau awak cakap pasal asal iman, mana awak boleh cakap insyaAllah? Mana kita boleh nafikan iman yang ada dalam diri kita? Kalau tidak, kita pun bukan orang beriman, orang Islam pun. Kita mesti yakin. Jadi tak ada masalah. Yang ini ni boleh. Kalau yang ni maksudkan iman yang sempurna, tak sewajarnya kita cakap saya beriman. Sebab tu Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia pernah ditanya, apakah engkau beriman? Jadi dia pun jawab, kalau yang kau maksudkan aku bukan kafir, aku beriman lah. Jawab dia bagus tak? Pandai tak? Dan kalau kau maksudkan aku beriman macam mana yang Allah firmankan, innamal mu'minuna, hanya sahaja yang beriman tu allazina zukir idza zukirallahu wajilat qulubuhum, disebutkan nama Allah dia akan gemetar hatinya, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, apabila dibacakan ayat-ayatnya maka dia akan tambah imannya, zadatum imana wa'ala rabbihim yatawakkalu, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka, allazina yuqimuna shalah, yang dirikan solat, wa yutuna zakata, dan yang seterusnya. Kalau itu iman yang kamu maksudkan, aku tak nak cakap aku beriman. Aku cakap apa? Aku harapkan aku seperti mereka. Pasal tak ada orang tahu dia macam gitu. Tak boleh puji diri sendiri. So tak ada bezanya dengan yang ni kan. Sebab tu mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i baliknya sama juga. Baliknya sama juga dengan orang yang kata serahkan kepada kehendak Allah SWT tapi bukan ragu-ragu. Saya beriman insyaAllah. Dengan izin Allah lah saya beriman. Ataupun yang bertabaruk dan ambil berkat daripada insyaAllah tu, semoga Allah kekalkan dia dalam beriman. Tak ada masalah. Sebab tu ulama kata sebenarnya tak ada apa-apa. Dan ini Hanafi lah, saya tak cakap Imam Abu Hanifah. Beza eh, imamnya tak ada cakap macam ini. Yang atas kan Qulabi ya Hanafi ya. Hanafi ni adalah mutaakhirin. Yang ini yang ketiga lah. Dua-dua boleh. Nak cakap beriman boleh, nak cakap insya Allah pun boleh. Tapi tengok daripada mana angle. Walaupun demikian, ni cakap je lah, yang berpendapat seperti Wajid ni nampaknya bercanggah. Bukannya Imam Abu Hanifah, tapi mereka tak asub. Sampaikan mereka kafirkan orang Syafi'i, orang Syafi'i kafirkan orang Hanafi. Diorang kata tak boleh kahwin tau dengan mazhab Hanafi. Sebab apa? Diorang tak beriman. Berlaku eh, benda tu berlaku. Baik, yang Qulabiyah memang lain sikit. Tadi saya dah sebutkan, dia terlampau terlebih-lebih sangat. Dah solat belum? InsyaAllah. Sebab dia baru solat. Semua benda insyaAllah. Sampai benda dunia pun orang insyaAllah. Jadi dia terlampau apa ni, melampau, menyeleweng sangat dalam bab apa? Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa lagi kita dapat daripada, jadi kita dah bahaskan dua masalah berkenaan dengan hadis ini. Pertama tentang masalah fikih, kita tentang masalah sumpah. Yang kedua masalah iman. Okay, berkata Imam Nawawi lagi ya. Kita dah sebutkan, dan di dalamnya, di dalam hadis ini terdapat perbezaan antara Islam dan iman. Dan di dalam masalah ini khilaf dan pembahasan yang panjang, panjang lebar. Dan telah diterangkan penjelasan tentang masalah ini dan syarahnya pada awal-awal kitabul iman. Kita pun tak nak sebutkan lagi, saya dah terangkan tadi. Dan di dalam hadis ini faedah lain, iaitu dalil untuk mazhab ahlil haq, iaitu al-sunnah wal jamaah, dengan kata-kata mereka bahawa al-iqrar dengan lisan saja, iqrar dengan lidah saja tak akan memberi manfaat, tak akan dapat memberikan manfaat, melainkan apabila digabungkan dengan i'tiqad dalam hati. Daripada hadis ini mana kita dapat? Dalam hadis ini ada perbezaan antara iman dengan Islam. Iman itu hanya dengan amalan saja ke? Sa'd bin Waqqas yakin dia beriman sebab dia nampak orang ni banyak buat amalan. Tapi kata tak mungkin. Kena lihat juga dalam hati. Dan itu awak tak akan tahu. Sebab tu kenapa awak cakap dia beriman, cakap dia Muslim sudahlah. Okay. Dan ada pun orang-orang golongan karami ya, dan yang melampau daripada golongan al-murji'ah, yang berkata cukup dengan ikrar dalam hati, itu pun salah. Salah yang zahir. Sedangkan ijma' orang-orang Islam dan nas-nas daripada Quran dan hadis yang mengkufurkan, mengkafirkan orang-orang munafik. Jadi karamiyah ni kata apa? Kita cukup dengan beriman dalam hati je. Tak cakap dengan lidah pun tak apa. Iqrar. Jadi ini silap juga. Mesti nak kena cakap dengan lidah. Dan di dalam hadis ini syafaat kepada orang yang memerintah ulatil umur dalam perkara yang bukan haram. Syafaat kepada orang-orang yang berkuasa. Daripada mana dia dapat ni? Daripada perbuatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW adalah penguasa. Dia beri syafaat. Dia beri syafaat. Dan syafaat ni maknanya apa kat sini? Berikan kebaikan. Syafaat tu dalam bahasa Arab hasanah juga. Maksud dia adalah kebaikan. Apa kebaikan yang dia nak kasih? dia ada kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah SAW kan. Sa'ad bin Waqqas, sahabat yang lama Rasulullah pernah ziarah dia waktu dia sakit semuanya. Jadi dia tengok orang ni beriman, dia nak gunakan apa ni pangkat dia, apa ni kedudukannya, kemuliaannya, dia nasihatkan Rasulullah SAW untuk buat baik pada orang ini. Itu maksudnya syafaat. Baik. Dan boleh ke tak boleh? Jawab kita, tak semuanya boleh. Ada syafaat buat baik macam gini? Boleh, ada kalanya tak boleh. Kata Imam Nawawi, dalam perkara yang tidak haram. Kalau benda-benda yang tak haram, tak apa lah. Kalau benda yang haram, tak boleh. Jadi kalau dia buat benda macam ini, kasih rezeki, harta ni, haram ke tidak? Tidak, jadi boleh. Jadi dalam perkara macam hudud dan sebagainya, dia kata tak payahlah hukum dia, aku tahu dia ni apa ni, insyaAllah akan taubat dan sebagainya, itu semua tak boleh. Tak boleh, sebab tu haram. Tak ada syafaat dalam hukum-hukum hudud. Jadi dalam hadis ini terdapat faedah, seseorang itu dia berulang kali berikan nasihat muraja'ah al-mas'ul dalam perkara yang sama juga. Jadi kita dapati Abi Waqqas, dia jumpa Rasulullah SAW bukan sekali. Bila Rasulullah SAW tolak, dia datang lagi dua kali, tiga kali. Boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Dalam hadis ini dilakukan. Cuma kita dapati bahawa bukanlah secara terang-terang cakap kuat-kuat. Sebab dalam riwayat lain kata apa? Dia cakap senyap-senyap. Ya, ini mesti dengan adab. Tapi kalau awak buat sekali pun tetapi dengan tak ada adab, tulis pada semua orang tahu semuanya, surat khabar ke ataupun apa ni, cakap depan orang ramai, dekat apa, dekat atas mimbar dan sebagainya, habislah. Jadi kalau perkara macam ni, jangan. Jadi kita dapati bahawa tarbiyah Rasulullah SAW lain. Dia tak ada larang sahabat-sahabat untuk apa? Untuk koreksinya, untuk tanya lagi, cek lagi, berikan pandangan. Sekali, dua kali, tiga kali, tak apa. Ada orang kata sekali cukup, nanti dia tersinggung dan semuanya. Tak ada. Kalau awak betul-betul yakin, awak jumpa lagi. Jumpa lagi. Tak mengapa. Rasulullah pun tak marah. Menunjukkan inilah tarbiyah yang sahabat-sahabat telah dapat dari Rasulullah SAW. Dan faedah lainnya adalah boleh seseorang yang kurang mafdul memberi nasihat kepada orang yang afdal, yang fadil, jika dia dapati bahawa dalam perkara tersebut ada maslahat. Jadi bukan hanya orang yang afdal saja dia boleh nasihatkan orang yang kurang. Orang yang kurang pun boleh nasihatkan orang yang mulia. Sebab tak ada orang yang tahu semuanya, yang berpengalaman sepengalamannya, tak ada pun. Mesti dia ada kurang kat sini, dia ada kurang kat situ. Dia ni boleh, dia boleh bantu. Jadi dekat sini tak ada wakaf siapa? Sahabat. Dan Rasulullah SAW siapa? Orang yang paling mulia, paling suci. Dia tak ada apa-apa pun. Tetapi dengan demikian, walaupun demikian, dia tetap berikan nasihat kepada Rasulullah SAW. Dan apabila dia dah lakukan demikian dengan adab semuanya, mesti ke orang yang fadil ni, orang yang afdal ni terima nasihat? Tak semestinya. Tak semestinya. Tiga kali, sepuluh kali pun tak. Jadi dekat sini kita dapati bahawa konsep ketua tu tetap nak kena jaga. Bukan maknanya saya dah tidak, semua nak kena apa? Semua nak kena terima. Ada orang macam itu kan. Jadi kita tidak, tapi dia tetap ketua. Kalau dia rasakan itu yang lebih baik, kita kena terima. Jangan tuduh dia bukan. Itu sunnah ni, semua sunnah lah. Daripada mana kita dapat ni semua? Daripada sunnah. Ada orang yang kan yang itu bukan sunnah. Tapi tentulah dalam perkara yang tidak ada nas, tidak ada haram, tidak ada wajibnya dan sebagainya, tak ada nas perkara umum. Orang ni beriman ke tak beriman, patut diberikan pertolongan ataupun tidak. Baik. Jadi walau bagaimanapun dia kena dengar dulu. Rasulullah SAW, adakah sekali dia dah dengar, dia tak boleh wakaf, dia nak cakap lagi, dah cukup, tak boleh cakap lagi. Rasulullah SAW dengar lagi, entah ada apa, ada hujah lain ke, apa semuanya, dengar lagi. Jadi sebelum dia buat keputusan nak tolak, dia dengar dulu, dia teliti dahulu. Kalau semua sama hujah, kalau 10 orang pun cakap, mu cakap benda sama, dan pada dia lemah, tak payah dia nak terima. Tapi kalau ada macam-macam pendapat, makin kuat dan sebagainya, satu pun, satu hujah saja cukup untuk dia, dia sepatutnya ubah daripada pandangannya. Baik. Ya. Kenapa yang kali pertama dia tak kasi, kedua tak kasi? Allah alam, berikan peluang untuk sahabat jawapan kasi tahu lagi lah. Dan tidak apa ni, mestinya Rasulullah SAW kasi tahu apa sebab dia, apa sebab dia tak ikut akan apa yang sahaja Wakas sarankan. Kalau dah kasi tahu sekali je, semuanya dah kasi sebab dia, dah tak ada benda lagi lah. Dah tak ada benda lagi. Kalau kita lihat yang Nabi SAW jawab tu pun tak betul-betul direct. Tak betul-betul direct. Aku kadang berikan sesuatu orang tu sedar orang lain lagi lebih aku suka. Dia tak cakap betul-betul je lah. Dia kasi kaedah umum saja. Baik. Jadi faedah lain daripada ni, orang yang ada kedudukan, yang di dalam bahasa Arab ni namanya jah, dia sepatutnya menggunakan kedudukannya untuk buat apa? Kebaikan. Dan sebagian ulama mengatakan inna li jahi zakatun kama inna fil mali zakat. Sesungguhnya dalam kedudukan tu ada zakatnya, sebagaimana dalam harta tu ada zakatnya. Dan zakat ni wajib ke tidak? Wajib. Harta zakat kan, kena keluarkan, kena tolong orang. Kalau siapa ada kedudukan pun wajib dia tu, dia tolong. Dan ini yang mungkin orang silap. Kita betul, kita kalau ikut prosedur sistem semuanya betul lah. Tapi dalam perkara yang tak ada mudaratnya untuk kita tolong dengan kedudukan kita, kita beri syafaat, maka kata ulama memang sepatutnya kita lakukan. Sebab Allah berikan kemuliaan tu, nak tengok kita gunakan dia macam mana. Dan antara cara kita gunakan yang baik adalah dengan kita tolong. Dia tak tolong dengan duit, dengan kedudukannya saja. Ada orang dia duduk tempat tinggi sikit lah, tingkat tinggi sikit, orang dengar cakap dia, orang kecil, orang rendah datang minta tolong lah, cakapkan aku nak ini, nak ini. Dan tak ada apa-apa kat situ, tak ada haram, tak ada apa, makruh pun tidak, betul tak? Nak tolong dia je, tolongkanlah, sign apa ni, minta tolongkan ni ke apa ke semuanya. Dan dia cuma minta tolong aja. Itu pun dia tak nak juga, kata ulama dia lokik. Jadi sepatutnya dia bantu. Jadi kalau siapa yang boleh amalkan apa yang dalam hadis ini, dia lakukan. Siapa yang dah lakukan ni sebelum kita, salah kita adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tanpa ingkar daripada Rasulullah SAW. Baik. Kemudian faedah lainnya, wajib seseorang itu berhati-hati memeriksa, meneliti apa-apa saja sebelum dia membuat satu hukuman, buat satu hukum secara pasti. Lebih-lebih lagi dalam perkara yang dia tidak ada dalil yang pasti. Dari mana kita dapat ni? Daripada hukum dia beriman. Dia tak ada dalil. Yang ada adalah amalan-amalan dia je tadi. Solatnya apa semuanya, jihadnya dan sebagainya. Adakah tu cukup nak confirmkan orang tu beriman? Tak cukup. Dia hanya dalil saja untuk apa dalam hatinya. Tapi yang betul-betul dalam hati awak tak akan nampak. Jadi itu juga satu faedah daripada hadis ini. Kemudian daripada sudut pentadbiran pula, seseorang imam itu dia apabila membagi-bagikan harta orang-orang Islam, dia hendaklah berikan dalam urusan-urusan yang lebih penting dahulu, kemudian yang kurang penting. Jadi dia bukan berikan ikut siapa yang dia suka saja. Walaupun dikatakan siapa yang dia suka, tapi sebenarnya dia kena lihat siapa yang mana yang lebih penting. dekat sini nak berikan pada orang yang beriman ke, nak pergi yang pada orang yang pada kuat iman ke, nak pergi beri pada orang yang lemah iman. Okey, kalau untuk berikan kepada orang yang kuat imannya, bagi sama rata semuanya, boleh. Bukannya tak boleh kalau ada duit. Tapi masalahnya duit sekian banyak aja. Jadi kalau dia berikan mungkin tak cukup untuk menjinakkan hati orang. Jadi apa dia buat? Ambil yang lebih penting. Mana yang lebih penting? Selamatkan iman seseorang itu daripada dia terheret mukanya di api neraka. Sebab kerja Rasulullah SAW adalah untuk orang, untuk orang beriman. Dia bukan tengok dekat, dia tengok, dia tengok jauh. Dia tengok jauh. Dan di dalam hadisnya ini juga, kita tidak boleh menghukumkan seseorang itu ahli syurga melainkan dengan dalil. Dalil tak ada lain tak bukan adalah dengan nas. Nas daripada Quran, nas daripada hadis. Lain daripada itu tak, tak boleh. Kalau orang tanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad masuk syurga ke tidak? Apa orang jawab? Ha? Allahu a'lam. Alamak buruknya, Allahu a'lam. Tapi kalau, kalau orang yang apa ni, yang fasik yang kemarin apa ni mati apa ni gitu dan ginilah misalnya, ha, dia gaduh-gaduh-gaduh sekali dia, dia mati, dia masuk syurga ke tidak? Awak cakap apa? Allahu a'lam juga. Allahu a'lam juga. Jadi sama aja dengan Abu Hanifah, dengan siapa-siapa semuanya. Syekhul Islam dia tanya masuk syurga ke tak? InsyaAllah. Bukan Allah alam eh, tinggi sikit. InsyaAllah tinggi sikit. Boleh tak cakap dia masuk syurga? Boleh tak boleh? Dia ahli syurga, boleh tak? Ibn Taymiyyah. Yelah itu insyaAllah, saya tak nak insyaAllah. Boleh tak cakap dia masuk syurga? Tak boleh. Tak boleh. Habis nak cakap apa? Tak, kita tak cakap Allahu a'lam. Walaupun dia betul, dia sudut adabnya. Dan kita tak cakap insyaAllah cara gitu saja. Kita cakap kalau orangnya betul-betul soleh, kita tak cakap insyaAllah. Macam Imam Syafi'i dan sebagainya. Kalau orang tu tak masuk syurga, tak tahu siapa dia, tapi nak cakap confirm tu, boleh tak boleh? Tak boleh, dalilnya hadis ni. Jadi kita cakap apa? Arju an yakuna zalik, kita berharap dia masuk syurga. Ha, kan lain. Kita berharap dia masuk syurga. Sebenarnya awak maksudkan tu lah. Ah, ha, doa. Doakan, harapkan. Sebab dia orang soleh. Tapi kalau orang yang fasik dan sebagainya, awak cakap saya harap dia masuk syurga, tak sama kan? Tak kan kita cakap macam gitu. Baru bunuh diri misalnya. Baru bunuh orang lepas tu bunuh diri misalnya, macam mana? Saya harap dia masuk syurga. Memang, tapi kita patutnya cakap kita khawatir dia masuk neraka. Tapi kita minta ampun pada Allah SWT, untuk Allah SWT ampunkan dia. Sebab tu akidah dalam, dalam apa ni, Ahlus Sunnah Wal Jamaah, kita apa ni mengharapkan syurga untuk orang-orang yang saleh, dan kita takut, kita khawatir terhadap apa ni orang-orang yang fasik di antara kita. Wa nastaghfiru limusiihim, dan kami apa ni beristighfar untuk orang-orang yang salah daripada kita. Tinggi kita, kita ni wala barat. Eh, jadi itu antara perkara yang apa ni kita dapat faedah daripada hadis ini. Kalau cakap fulan masuk syurga, fulan masuk syurga, mesti ada dalil. Baik, ada apa-apa soalan? Jadi kalau cakap apa, rahimahullah, doa. Doa maknanya adalah doa. Dia tak boleh terjemahkan Allah telah merahmatinya. Tak, kita terjemahkan semoga Allah rahmatinya. Boleh tak boleh? Yang ini boleh, kita memang natarraham. Yang tadi itulah, orang yang baik dalam cara kita, kita natarraham. Kita minta rahmat Allah SWT untuk dia. Memang dituntut. memang disebut rahimahullah, rahimahullah. Jadi ulama-ulama kita cakap rahimahullah dan sebagainya. Dan orang yang meninggal dunia pun kita cakap rahimahullah ataupun Allahu yarhamhu. Baik. Jadi di dalam hadis ini macam-macam faedah. Kita belum lagi masuk dalam bab sanadnya, kerana sanadnya problem ya. Sanadnya problem, terputus. Jadi ini antara hadis-hadis problem dalam Sahih Muslim. Hadis-hadis problem dalam Sahih Muslim. Untuk ringkas saja, cepat saja, kita tengok sanad yang pertama sekali itu. Dia kata apa? Haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan. Ibn Abi Umar ni kata telah menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan ni siapa? Sufyan ada dua. Satu Sufyan bin Uyainah, satu lagi Sufyan As-Sawri. Sebelum ni kita dah cakap pasal Sufyan As-Sawri kan? Ha. Sufyan As-Sawri riwayatnya kuat. Yang lagi satu ni bukan Sufyan As-Sawri dalam hadis ini. Namanya Sufyan Ibn Uyainah. Seorang yang fiqah, boleh dipercayai, hafal hadis. Tapi dia kata apa? Ani Zuhri. Sufyan ni kata dari Zuhri. Zuhri ni Ibn Shihab Az-Zuhri, seorang ulama tabi'in. Yang tadi kita katakan Islam itu, yang dia kata apa? Islam itu kalimah, iman itu amal. An Amir bin Sa'ad an Abihi, daripada Amir Ibn Sa'ad, daripada bapanya. Sanad yang masalah adalah Sufyan daripada Zuhri. Sufyan tak riwayatkan daripada Zuhri. Macam mana kita tahu dia tak riwayatkan daripada Zuhri? Ringkasnya, semua orang yang riwayatkan hadis ini, semua tak riwayatkan daripada Zuhri secara langsung. Tapi mereka riwayatkan daripada satu orang lain, baru pada Zuhri. Nama dia Ma'mar, Ma'mar Ibn Rashid. Tapi dalam riwayat ni, Sufyan tak riwayat daripada Ma'mar. Dia terus kata daripada Zuhri. Dan dia kata an, dari. Dari ni boleh daripada Ma'mar, boleh tak daripada Ma'mar. Kalau tak daripada Ma'mar, daripada siapa? Contoh orang yang pendusta, mungkin orang yang lemah hafalannya. Dan dalam mustalah hadis, sanad macam gini dinamakan mudallas. Hadis mudallas, hadis mudallas ni tak boleh pakai. Hadis ni lemah. Tapi ni dalam kitab apa? Sahih Muslim. Jadi masalah. Tapi Imam Muslim pun tak tahu ke? Macam mana ni? Imam Muslim terror tau. Dia pun bawa hadis macam gini. Semua orang tak, apa ni, riwayatkan daripada Ma'mar. Cuma kat sini je Sufyan ni dia tak riwayatkan, dia riwayatkan terus daripada Zuhri. Dia tak riwayat daripada Ma'mar. Jadi macam mana jawapan ulama' terhadap hadis ni? Adakah hadis ni do'i? Dah cerita panjang-panjang 10 lebih faedah dah gitu gini, sekali hadis do'i. Ada? Ada penguatnya, tak apa. Tapi hadis ni, riwayat ni, sahih ke tak sahih? Jawab dia ringkas, saya jawab ringkas dalam bab. Pertama sekali, Imam Muslim tak silap. Mesti ada orang silap. Sama ada Imam Muslim silap, kita cakap Imam Muslim tak silap kan, tapi mungkin dia silap lah. Dia tahu bahawa ni terputus, dia masukkan juga dalam Sahih Muslim dia kan. Ataupun perawi-perawi lain yang silap, Ibn Abi Umar silap ya? Dan perawi-perawi lain mungkin yang silap. Jadi ada tiga kemungkinan, ada tiga orang mungkin silap. Imam Muslim sendiri yang silap, siapa ni, Ibn Abi Umar, perawi-perawinya yang silap. Macam mana pun mesti ada satu silap. Kenapa mesti ada satu silap? Sebab semua orang riwayatkan daripada Ma'mar melainkan dia. Dan hadisnya satu. Tak mungkin, ini tak mungkin berlaku. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi kata, oh tak mengapa eh, saya ringkaskan eh. Sebenarnya kemungkinan kita jawab macam inilah. Sufyan ni, Sufyan bin Uyainah ni, kadang-kadang riwayat daripada Ma'mar, kadang-kadang dia terus riwayat daripada Zuhri. Dua-dua sekali ada. Jadi tak ada apa-apa lah. Itu Imam Nawawi punya cara apa? Cara kompromi. Daripada sini awak dapat tahu ilmu siapa. Kita dah pernah pernah apa ni lalui seperti ini minggu lepas ataupun dua minggu lepas punya hadis tentang 300 ke 500 kita dapati Ibnu Hajar punya lagi kuat. Ibnu Hajar pun kata tidak, bukan macam ini. Ada orang yang silap. Imam Nawawi tak tepat kat sini. Rahimahumullah. Macam mana kita tahu dia silap? Sebab tak boleh apa ni semua orang riwayatkan daripada Makmal, dia seorang tak riwayatkan daripada Makmal sebab dia satu riwayat. Saya tak terangkan panjang lebar. Jadi macam mana ni? Adakah sanadnya terputus? Adakah tak ada riwayat daripada Makmal? Dijawabnya, Imam Muslim ni dia tak ada riwayat pun satu dalam Sahih Muslim dari mula sampai habis daripada seorang mudallis. Orang mudallis ni adalah seorang yang riwayatkan apa ni, dia tak nak sebutkan nama, dia sembunyikan. Mudallis ni apa? Dia sembunyikan perawi. Dia kalau ada gini ya, tiga ya. Kalau ni perawi A, ni B, ni C. Kalau mudallis dia buat apa? Dia sembunyikan sendiri. Dia kata an. Dari ni boleh daripada dia. Dia kata A daripada C. A daripada C. Sufyan ani Zuhri. Dia boleh maksud direct ya, terus daripada Zuhri. Dan boleh maksud juga an tu daripada orang lain. Ini yang dinamakan mudallis an-ana. Tapi Imam Muslim tak akan riwayatkan orang yang mudallis. Mudallis ni ada macam-macam. Tapi mudallis yang buruk adalah dia sebenarnya B ni da'if. Awak faham tak? Apa kesan dia kalau sebenarnya ada orang tengah tapi dia da'if? Hadis tu jadi apa? Hadis tu jadi da'if. Yang ini yang masalah yang buruk. Kalau ada orang macam gini, dia kaya'an, awak tak boleh pakai riwayat ni. Jadi, bilakah mudallis boleh punya? Macam Sufyan Ibn Uyainah, dia punya mudallis halal. Dia punya sembunyi tu halal. Memang dia mudallis, Sufyan bin Uyainah ni mudallis. Dia biasa sembunyikan orang. Tapi sembunyi dia yang halal. Sebab apa? Sebab apa? Yang dia sembunyikan tu bukan orang da'if. Tak akan ada orang da'if. Yang dia sembunyikan tu pun orang boleh pakai. Sikor juga. Mengapa? Itu dia punya masalah. Itu saja masalah dia. Sengaja. Ada orang macam gitulah Nak terangkan ada banyak sebab dia. Dia kadang-kadang orang ni ulama-ulama hadis, dia tak suka sangat main panjang. Dia suka sangat pendek-pendek. Itu ada perkara lain lah. Tapi bukan pasal sebab-sebab apa ni nak tipu dan sebagainya, bukan. Tapi kalau orang yang sembunyikan da'if ni kerana dia nak tipu lah, yang itu dosa. Jadi sebenarnya Sufyan ni tak riwayatkan daripada Zuhri, tapi diriwayatkan daripada Ma'mar. Sebenarnya daripada Ma'mar. Macam mana tu daripada Ma'mar? Semua orang riwayatkan daripada Ma'mar. Tapi sengaja dia tak sebutkan. Dan Imam Muslim tahu ke tak tahu? Tahu. Sebab tu dia buat riwayat lain. Riwayat lain semua ada bersambung dengan riwayat tu je. Jadi sebenarnya hadis ini macam mana pun Tak da'if. Tetap sahih juga. Macam tadi lah awak kata, Dia tetap sahih. Ini kata ini Syekh Masyhur Al-Salman dalam Sahih Muslim ini, Allah semua hadis-hadisnya walaupun ada riwayat yang da'if tapi tak ada kesan apa-apa dalam keseluruhan hadis tersebut. Jadi ada tak riwayat yang da'if kat dalam Sahih Muslim? Jawabnya ada. Mana dia? Yang inilah. Ini riwayat yang da'if. Tetapi adakah maknanya hadis dia da'if? Tak. Hadis dia tetap sahih. Sebab yang sebenarnya dengan sanad bersambung. Ma'mar bin Rashid seorang yang dipercayai. Ya, itu faedah sedikit daripada sanad hadis ini. Baik, jadi jika tak ada apa-apa soalan, kita berhenti di sini dahulu. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu, dua minggu akan datang. Qulu qawli hadza, astaghfirullah lakum wa atubu ilaikum.